Kita pa Roma fasala heana kresiena telgue. Tato tomo lutel ti mahareta ge. Wai go hat ni magwe. Itne mumunege musti mo ito itnege. Tato tomo lutel ti mahareta ge. Kali mahareta nare. Ito itnege rato taret ke toha hula sogwe mahareta. Ode irmi hareta nare rahareta ne chuamo kali hula sogo iliksir. Denje si desige sior mahareta ge, desigo sior wa hula sogo wasi haret ke madis. Ode ektela iala desige kiurmia ana mahareta ge yuguni. Ode ektela rauguni desi kioha hula sogo ibuge. Hore golnye sei desige yalak tela era sare desigo le main taut mahareta ge. De cuma mo iria malak tela tiatare sirne ram taut mahareta ge ne. Den je golnye mbiu ma le ma mim taut mahareta ge desige mo mi morif ne musti mo mi alak tela era sare kmesan bo. Kol desige mo ana mahareta ge yalanae. Kali mahareta desikre hula sogo wasi magaria resir des. Ma argaria ma rete raske mait. Keskere golnye mialak tela atiatare. Desige mo musti mo mim taut mahareta desikre. Kali sir desige haret ke gimin sir. Ma bisa ma rugunae. Ode sir desige hula sogo wasi magaria sir. Denje hula sogo yaso sirma rugun irmi alak tela atyatare. Ma choha hula sogo keyerage. Denje musti mo mitoto mo lutel ti maharetage. Negele makyali chuma mo mimta utiana raugune nebo. De mitoto mo lutel kalirala mikrala narek tianu gohe nammiala desikre mlajagun. Ode kali mitoto mo lutel ti mahareta ge des. Denje musti mo msielwa uskwedagun. Kali giot mahareta desikre giagi nergarya wait karya ge. Nege ergarya ti hula sogwe ma des. Denje musti mo nyalnam saita saiti wasim mahareta nare. Mak tiohak sala nare. Nege musti mo msielwa uskwe ti mail uskwe. Mak cho haret ke itu niktiege. Hode musti mo mial alan geti wasim mihareta nare, de getem syor wasir. Tamorifne musti mo it de lyobagit, kali sewa Yesus ke imahuruk negyaras jie. Hode golnye mutan namdum toha esi te seibo, desigo musti mo adogom sielwa utan desmiak te yelik. Ode wasi miharage itne angora. Nege musti mo itde lobagit tigi bak narune. Kali esei desige ilobagir, desigo tiohat nyetak musage mumumades. Kali irges tit nyetak musage mak biohe. Kete maldot, kete entabahunir, kete munamet. Ode kete muaboga irrewa itnamit dagun. Ode lemat nyetak deat desige bo, dek tiabat nyetak ida nare mumudagun. Nege giwahu giti nyetak ke sasam, nege ne. Mulobagiri re, kolar dene mulobak tenam gwene dagun. Kaligol nye si desige ilobagir, desigo lema bisa ma yalak tela atyat namit ti irge. Denje si desige ilobagir, desigo tiohat nyetak musage mumumades. Lemade einege musti mom tiohabain bain snurat nen mo gusurat tiedes. Kali miohe taras seselne kolgia bidi. Nege segwe gya itde. Ma gete miola iria mainafke. De musti mo miola iria mabatarge. Kali senwele magola sewa giohat nen mo tatohak ti Yesus kene. De sewa itie but Yesus kei mahuruk ma ia orifitnye giaras jie. Lema de itu et mor miori fare tinus kek temne gyala makte imane. Ode itie butke lema sosobo nyom yade. Kola dene met jetke gyala mak siagut mane. Odem sarin ge gyala mak miamane. Denje gete tolane iria mamorif tigele ragok kene. De totuk lak hidik totat yattala de sikreba. Ode musti mo talak tela erasare. Kola ne iria mamorifti madelaf kene. Kolje sige mo bisa matsoru tal haret kele ragok des. Kola ne suldatare raho nakrabit hnutan ge. Ode ragumak nasomtu balma tiram diriat ne. Denje ta morif ne. Musti mo talak tela erasarek mesan bo. Kola ne iria mamorifti madelaf kene. Degete tobak lelan ma toha galgalare matak nam lanti. Ode gete tentua magia lait. Ma talak tela tiatareti galgal de sikredagun. Ode gete wan fetare ror wamani reit de hiureit koikai. Ma rala tota tiatare. Ode gete toha ituait dak jagina atiat digihareta ti hitrala takrala narene. Ode gete it de iliriorit. Ode gete it de shoirala it dagun. De lema momyama talitie but Jesus Christus ke wasi mormiorifke. Mat morif kolai. Kola dene tahonak rabit harar gwene. Mamode itwait mormiorifare gola Christus ke dagun. De gete treganti itwait dak jagin atyatare nema talamak tjohal.